الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أيها الإخوة، كذا لجدكم شرح كتاب التوحيد، مرجوع بداية الجلسة من شيخ صالح عبد الشيخ حفظه الله dalam kitab beliau At-Tamhid. Masih berkaitan dengan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan sejumlah ayat yang berkaitan dengan penjelasan bahwa cakupan dari ibadah itu macam-macam, ada yang sifatnya batin, ada yang sifatnya lahir, maka beliau menyebutkan wa fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sahihain sahih Bukhari dan sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini sudah kita bahas kemarin. Berikutnya fihi masail. Ini istinbat muallif. Istinbat itu alias kesimpulan yang ditarik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terkait dalil-dalil yang telah beliau sebutkan. Ada beberapa masalah dalam bab ini. Fihi akbarul masail wa ahammuha. Masalah terbesar dan terpenting dalam bab ini adalah tafsir syahadah, ya ini penjelasan atau penafsiran dari ucapan syahadat. Wabayyanaha bi umurin wadihah. Minha ayat al-Isra bayyana fiha ar-rad 'ala al-musyrikin alladhina yad'una as-salihin, fa fiha bayan anna hadha huwa asy-syirkul akbar. Di antara penjelasan atau penafsiran tentang pengertian tauhid yang beliau singgung di sini adalah dalam surat Al-Isra, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yakhafuna rabbahum wa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna 'adzaba. Di sini berkaitan tentang atau merupakan bantahan ya terhadap orang-orang musyrik yang minta kepada orang-orang yang diklaim sebagai orang soleh menurut mereka, bahwa orang-orang yang mereka mintai itu, dan ini merupakan perbuatan syirik, orang-orang yang mereka mintai itu sendiri berusaha bagaimana mereka itu dekat kepada Allah. Nah, orang yang sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah, alias dia belum bisa memastikan apakah dirinya ini dekat kepada Allah ataukah jauh dari Allah, kok dimintai agar mendekatkan orang lain kepada Allah. Nah, jadi ini bantahan terhadap pola pikir kaum musyrikin dalam menyikapi ibadah kepada Allah. Karena di antara bentuk syirik adalah mencari perantara dalam beribadah. Ini bentuk syirik klasik, syirik sejak zaman jahiliyah itu seperti itu. Dan ini disebut sebagai asy-syirk al-akbar. Wa minha ayatu bara'ah. Bara'ah maksudnya ayatnya At-Taubah ya. Atau ayat di surat Az-Zukhruf sini, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un. Bara', aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi. Bayyana fiha, Allah menjelaskan dalam ayat ini, anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Ini menjelaskan bahwa maksud Al-Bara'ah ini bagi surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. yang kemarin telah kita singgung, bagaimana konsep kemusyrikan ahli kitab yang disinggung oleh ayat ini, bahwa syirik mereka itu adalah karena mereka menempatkan, memposisikan ulama-ulama, rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka sebagai rob selain Allah dari segi aturan, kepatuhan, kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh para pembesar agama mereka yang itu menyelisihi aturan Allah. Kemudian mereka sikapi dengan sikap yang itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah mestinya. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah gara-gara ikut-ikut ulama'nya. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah gara-gara ikut-ikut ulama'nya. وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Padahal ahlul kitab itu atau para rahib itu diperintahkan agar hanya mengabdikan diri mereka, atau ahlul kitab secara umum diperintah hanya agar hanya mengabdikan diri mereka kepada satu saja, yakni Allah. Ma'anna tafsirha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama'i wal'ubbad fil ma'asiyah la du'a'uhum iyam. Padahal penafsiran gamblang terhadap ayat ini adalah bahwa ahlul kitab itu bukan mempertuhankan para pendetanya dengan cara disembah-sembah, bukan. Ahlul kitab itu mempertuhankan para pendeta dan pemuka agamanya dengan cara apa? Ditaati dalam hal maksiat. Jadi ini merupakan makna lain dari tauhid. Seorang wahid itu tidak boleh taat kepada selain Allah dalam hal maksiat. Maksiat di sini meliputi meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram. Termasuk juga maksiat dalam hal i'tiqad, keyakinan. Allah mengatakan halal, dia meyakini sebaliknya gara-gara ikut-ikut ulama'nya. Atau sebaliknya, Allah mengatakan haram, dia anggap halal karena ada ulama yang bilang halal. Padahal sudah jelas, ya, sudah jelas di sini. Ini adalah bentuk peribadatan, pengultusan kepada para ulama. Dan ini merupakan ciri khas ahlul kitab yang masih sering juga diikuti oleh mereka yang mengaku muslim. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Di antara penjelasan lain terhadap makna la ilaha illallah ini adalah yang bisa kita tangkap dari ucapannya Nabiullah Ibrahim al-Khalil kepada orang-orang kafir, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Fastathna minal ma'budin rabbahu. Di sini Ibrahim mengecualikan Tuhannya dia, yakni Allah. Di antara apa yang disembah oleh kaumnya itu semuanya dia musuhi, semuanya dia benci, semuanya dia ingkari kecuali Allah. Wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwalah hiya tafsiru syahadah la ilaha illallah. Nah, setelah mengutip ucapan Nabi Ibrahim yang syarat dengan pernyataan berlepas diri tadi di satu sisi dan pernyataan wala keberpihakan di sisi lain, illal ladzi fatarani itu berpihak, innani bara' itu berlepas diri, ya. Itu agama itu begitu isinya. Agama itu bagaimana kita ini membenci, bagaimana kita mencintai secara garis besar. Tidak ada din tanpa wala wal bara. Tidak ada Islam tanpa wala wal bara. Tinggal walanya kepada siapa dan bagaimana, dan baranya kepada siapa dan bagaimana caranya. La ilaha bara illallah wala. Innani bara'u mimma ta'budun bara. Illa alladhi fatarani wala. Anijtanibu an'budullah wala wajtanibu at-taghut bara. Faman yakfur bit-taghut bara wa yu'min billah wala. Ya. Jadi banyak dengan bahasa yang divariasi tapi maknanya sama. Allah menamakan sikapnya Nabiullah Ibrahim ini sebagai tauhid. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Allah menjadikan ucapan-ucapan yang kekal. Fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dari yang kekal terus di dinukil oleh keturunan-keturunannya. Wa minha ayatul baqarah fil kuffar alladziina qala Allahu fihim. Di antara penjelasan tauhid di sini adalah surat ayat dalam surat Al-Baqarah, yakni wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di sini Allah bercerita tentang orang-orang kafir dengan mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, dua ayat setelahnya ya. Wa minan nas may yattakhidhu ma andadan yuhibbunahum min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina dhalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul 'iqab ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'aw al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan seterusnya sampai ditutup dengan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan dikeluarkan dari nar, yakni orang-orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah bahkan lebih. Jadi mereka ini cinta juga sama Allah ceritanya. Ya. Makanya kalau kita paham konsep syirik dan tauhid, kondisi umat hari itu ngeri ternyata. Ngeri. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang mencintai Allah tapi musyrik statusnya. Karena tidak disyaratkan untuk menjadi musyrik itu harus musuh, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, enggak harus begitu. Cukup salah satu di antara unsur ibadah itu disalah alamatkan, sudah statusnya berubah dari mukmin menjadi musyrik, dari muwahhid menjadi musyrik. Di antara salah satu fenomena ibadah yang sering disalah alamatkan adalah kecintaan. Cintanya orang-orang musyrik kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, bukan enggak cinta. Ya. Cinta kepada Allah. Buktinya apa mereka cinta kepada Allah? Mereka mengagungkan Baitullah. Mereka melindungi atau menjaga sebagian syiar-syiar Allah. Mereka juga bersumpah dengan menyebut nama Allah. Mereka juga bernazar untuk Allah, mereka juga menyembelih untuk Allah. Tapi mereka juga cinta kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka. Yang itu mereka perlakukan dengan perlakuan yang mirip. Mereka juga bernazar untuk berhala, mereka juga tawaf selain mengelilingi Ka'bah Baitullah. Ini bentuk cinta mereka kepada Allah, mereka juga sekaligus mengelilingin berhala-berhalanya. Selain mereka bernazar untuk Allah, mereka juga bernazar untuk berhala-berhalanya. Selain mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, mereka juga bersumpah dengan menyebut Lata dan Uzza dan Hubal dan Manah dan lain-lain. Nah, ini bentuk-bentuk kecintaan yang melahirkan ibadah tertentu. Mereka takarrub, mereka menyembelih kurban untuk berhalanya juga. Nah, dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik ini mencintai apa yang mereka persekutukan dengan Allah itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi mereka cinta enggak sama Allah? Cinta. Jadi orang kafir itu tidak selamanya benci sama Allah. Mereka enggak mau dibilang mereka membenci Allah, enggak mau. Jadi kami mencintai Allah. Dan Allah menyebutkan yuhibbunahum ka hubbillah. Itulah namanya syirik itu di situ. Jadi disandingkan, dibagi-bagi. Enggak boleh. Ini khusus milik Allah kok dibagikan kepada yang lain. Enggak boleh. Fadalla ala annahum yuhibbun Allah hubban 'aziman. Ini menunjukkan bahwa mereka ini cintanya luar biasa kepada Allah. Wa lam yudkhilhum fil Islam. Sekedar cinta yang luar biasa kepada Allah tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Islam itu enggak cuma cinta. Itu bagian, tapi tidak semuanya. Fa kaifa biman ahabba an-nidda akbar min hubbillah. Kalau orang yang demikian cintanya kepada Allah saja belum tentu dianggap muslim, bagaimana kalau orang yang cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cinta dia kepada Allah? Fakaifa biman lam yuhib illa nidda wahdah. Bagaimana pula kalau yang dicintai itu hanya selain Allah? Enggak cinta sama Allah sama sekali, lebih lagi ya. Lebih lagi. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara penjelasannya adalah sabda Nabi ya yang fi sahihain ini, mengqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan saya gagaskan kemarin wa kafara bima yu'badu min dunillah ini adalah penegasan. Walaupun tidak disebut, sudah terkandung dari la ilaha illallah. Itu sudah ada unsur bara di situ. La ilaha itu bara. Haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan ingkar kepada semua yang disembah selain Allah, maka jarah dan maka harta dan darahnya menjadi terjaga, terlindungi, wa hisabuhu 'alallah. Adapun hisabnya urusan Allah nanti. Kita hanya menilai berdasarkan zahir. Wa hadza min a'zam ma yubayyin ma'na la ilaha illallah. Ini termasuk dalil yang sangat agung dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam. Kan dalam hadis ini jelas-jelas Rasulullah tidak hanya mencukupkan dengan ucapan saja agar darah seseorang itu terlindungi. Tidak mencukupkan hanya dengan ucapan syahadat, tidak, tapi dibarengi dengan apa? Kufur kepada apapun yang diibadahi selain Allah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bahkan Nabi tidak hanya mencukupkan dengan pengetahuan seseorang terhadap makna kalimat la ilaha illallah ini, enggak dianggap cukup. Dia mengucapkan dan dia faham maknanya belum cukup. Kenapa? Beliau mengatakan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Bal walal iqraru bidzalik. Tidak cukup juga hanya mengakui. Mengakui itu secara lisan dalam hati, mengakui. Paham itu akalnya faham. Ucapan itu lisannya. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan tidak cukup kalau dia sudah mengucapkan, dia mengakui, dia paham maknanya, dan dia tidak berdoa memohon kepada selain Allah. Ulangi ya. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya dengan baik dan benar, mengakuinya, mengakui kebenaran. Karena ada orang ngucap paham tapi dia enggak percaya. Ada. Ini enggak dia percaya. Dia yukir, yakni ikrar itu pengakuan. Ngaku dia, benar Allah yang berhak diibadahi. Allah yang berhak diibadahi. Dan dia sendiri selama hidupnya tidak menyembah kepada selain Allah. Belum cukup untuk menjadi muslim. Belum cukup. Wala al-iqrar bidzalika wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah bal la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Ya, empat hal yang sudah disebutkan tadi itu belum cukup untuk melindungi darah dan hartanya sampai dia menambahkan setelah atau di samping yang empat tadi, menambahkan sikap kelima, yaitu sikap kufur, ingkar, tidak percaya, benci, menganggap batil semua yang diibadahi selain Allah. Ya kalau yang diibadahi selain Allah itu orang soleh, tidak kita benci orangnya, tapi kita benci orang yang mempertuhankan mereka. Perbuatan orang-orang yang mempertuhankan itu yang kita benci, itu yang kita anggap kufur, itu yang kita ingkari, itu yang kita anggap batil. Tapi kalau yang diibadahi memang kafir, seperti setan, seperti orang-orang kafir yang ditaati sebagaimana Allah ditaati, tawarit, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, ya ini orangnya maupun pengikutnya maupun perbuatan mereka semuanya kita ingkari. Karena yang dipersekutukan dengan Allah itu macam-macam. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang tidak bisa dibilang jahat, tidak bisa dibilang baik. Seperti batu, pohon, benda-benda mati, binatang-binatang yang tidak memiliki sifat jahat. Ya, kalau seperti ini, maka yang kita ingkari adalah perbuatan atau orang-orang yang memperlakukan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Fa in syakka, belum titik rupanya. Fa in syakka, kalau dia masih ragu-ragu. Nah, ini luar biasa nih kajian malam ini. Ya. Jadi orang Islam itu mesti jelas sikapnya. Gak boleh orang Islam kok bimbang-bimbang dalam hal-hal yang tuntut dia punya sikap tegas. Nek orang tegas, gak usah jadi orang Islam. Percuma nanti kecelik dia. Ya. Kecelik nanti. Merasa dia sudah berbuat besar, ternyata gara-gara ketidaktegasan dia ini ibadahnya tertolak semua karena dia belum sah sebagai muslim. Fa in syak, kalau dia masih ragu-ragu, au tawaqqaf, abstain, tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu enggak selamanya selamat loh ya. Tidak berpendapat itu bisa berarti kecelakaan besar. Yang diibadai selain Allah itu bagaimana menurutmu? Saya abstain. Kafir dia. Kafir. Bagaimana menurut orang Jepang yang nyembah matahari? Kafir enggak? Saya tidak tahu. Kafir. Kafir, berarti dia enggak ngerti tauhid. Berarti dia tidak mengingkari. Dia harus mengingkari jawaban, enggak boleh punya jawaban lain. Kalau mau jadi muslim, kalau mau jadi yang lain-lain ya silakan ambil risikonya. Kalau mau dibilang moderat dengan mempertaruhkan akidahnya ya siapkan nanti sanksinya di akhirat. Seorang muslim harus jelas sikap. Ya semua yang nyembah selain Allah itu kafir. Dan semua yang disembah selain Allah itu tidak berhak disembah. Pelaku-pelakunya kafir. Ini maksud dari tauhid la ilaha illallah. Jadi enggak boleh syak, kafir enggak ya? Ya mungkin ya. Kok mungkin ya? Ini belum masuk Islam kalau begini nih statusnya. Masih belum masuk Islam. Tawakuf, tidak berpendapat. Lam yahrum maluhu wa damuhu. Ya, belum terlindungi darah dan hartanya. Ya, ini tentunya ketika berhadapan di medan perang. Kalau tidak ya sudah, kita cukup tahu saja dia ini belum masuk Islam. Enggak usah dia apa-apa kan, enggak usah dia malah berurusan sama polisi. Ya. Biar diurusi sama polisi. Biar polisi yang urus. Kita enggak punya wewenang dalam hal itu. Kita cukup mengetahui, menjelaskan status orang-orang yang masih seperti ini itu bagaimana. Adapun nanti di penjara apa enggak, yaitu yang berkuasa yang dituntut untuk menjatuhkan sanksi kepada orang-orang seperti ini, bukan kita. Fayalaha min mas'alatin ma'adhamaha. Alangkah besarnya masalah ini, alangkah agungnya masalah memahami hakikat dari syahadah la ilaha illallah. Ini kita bukan mengafir-ngafirkan loh ya, bukan. Harap difahami dengan baik dan benar, jangan sampai gagal paham. Tapi yang namanya Islam itu ada Islam, ada kafir. Jangan punya konsep, punya pemahaman Islam tok enggak ada kafir. Enggak ada, itu ajaran siapa itu? Ada Islam, ada kafir. Ini faktanya begini gitu loh. Yang kita pelajari sekarang bagaimana supaya orang itu masuk Islam dan bagaimana agar dia jangan tetap berada dalam kekafiran. Nah, itu ada aturan mainnya. Aturan main ini Allah yang menggariskan. Melalui Al-Quran, melalui Sunnah. Jadi bukan menurut saya, menurut antum, bukan. Ana enggak punya akan tidak berhak berpendapat sedikit pun dalam masalah ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini ya, mencukupkan agar seseorang itu masuk Islam cukup dengan dua kalimat syahadat, andai Allah mencukupkan agar seseorang itu masuk Islam, cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa menuntut orang ini untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, ya kita akan mengatakan cukuplah orang masuk Islam itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Gak perlu dia barok, gak perlu dia begini, gak perlu dia ingkari, cukup. Tapi Allah gak mencukupkan, itu masalahnya. Ya. Dan ini dibuktikan dengan dalil yang banyak sekali, bukan cuma satu dua. Kalau ada orang gak tahu, ya itu karena kebodohan dia, gak tahu. Jangan terus karena kebodohan dia mau menyalahkan orang yang menjelaskan ilmu ini, gitu loh. Orang kalau mau berargumentasi itu harus berdasarkan ilmu, jangan baper. Ini masalah kalau baper dan bawa perasaan. Sedikit-sedikit kufar kafir, kufar kafir. Bukan sedikit-sedikit kufar kafir, kufar kafir. Lah memang Allah mengkafirkan mau bagaimana lagi? Apa enggak sependapat sama Allah? Hah? Di mana letak keimanan seseorang kalau Allah bilang kafir, dia bilang enggak kafir? Berarti enggak percaya sama Allah. Selesai. Makna iman itu apa terus di sini kan? Makna iman itu apa? Iman kan percaya. Kalau Allah bilang dia beriman, kita bilang beriman. Kalau Allah bilang ini sifat-sifat orang kafir, kita bilang ini sifat-sifat orang kafir. Kalau Allah bilang masuk Islam caranya begini, kita bilang masuk Islam caranya begini. Harus terus selamanya sependapat dengan Allah. Yang tidak sependapat dengan Allah adalah orang kafir. Walaupun cuma dalam satu masalah, gak syarat harus dalam semua masalah. Bahkan gak ada orang yang kafir gara-gara gak sependapat dengan Allah dalam semua masalah. Gak ada. Mesti ada satu yang dia terima kebenarannya itu. Gak ada orang yang menolak semua kebenaran. Gak ada. Taib. Fayalaha min mas'alatin ma'azamaha wa ajallaha wa yalahu min bayanin ma'audhaha. Alangkah besar dan agungnya masalah ini, dan alangkah gamblangnya penjelasan Allah terhadap makna la ilaha illallah. Cuman karena untuk memahami itu perlu perangkat ilmu yang banyak, makanya kita perlu jasanya para ulama untuk memahami masalah ini. Karena Al-Quran itu membahas di sini, di sini, di sini, di sini, di mana-mana, tersebar di beberapa ayat, dikumpulkanlah oleh para ulama sehingga menimbulkan pemahaman yang utuh. Wahab faya lahu min bayanin ma awdahahu wa hujjatun ma aqta'aha lil munazih. Dan alangkah kuatnya argumentasi Allah dalam menjelaskan makna la ilaha illallah, dan juga argumentasi atau hujjah dalil yang disampaikan oleh Rasulullah dalam menjelaskan makna la ilaha illallah yang membungkam semua orang-orang yang ngeyel. Ya. Tayyib. Ini kandungan dari bab tafsir tauhid. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh di sini. Beliau menukil bahwa muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini mengatakan, "Bi'sa qaumin Abu Jahal a'lam minhum bila ilaha illallah." Alangkah jeleknya suatu kaum kalau sampai Abu Jahal itu lebih faham terhadap pengertian la ilaha illallah daripada mereka. Alangkah jeleknya suatu kaum kalau sampai Abu Jahal itu lebih mengerti la ilaha illallah dengan apa saja konsekuensi dan kandungannya ini daripada mereka. Abu Jahal itu faham betul maksud dari la ilaha illallah. Makanya dia enggak mau asal bunyi. Fa aba an yaqulaha walau kana ma'naha la ilaha mawjudun. Seandainya maknanya itu hanya tidak ada ilah, menafikan keberadaan saja, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, apa lain Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada hanya keberadaannya saja yang dia yang dinafikan, bukan keberhakannya, bukan keabsahan dia untuk diperlakukan sebagai Tuhan. Seandainya orang itu memiliki pemahaman sebagaimana yang difahami oleh banyak orang di zaman ini, seandainya itu yang dituntut oleh Rasulullah kepada orang-orang musyrik Quraisy, mereka akan mudah sekali mengatakan kalau cuma itu. Tapi di balik kata-kata ini harus ada sikap, harus ada perubahan yang mendarah daging, perubahan konsep, pemahaman, pemikiran, tradisi, semuanya berubah total. Lakinnahum kanu ya'lamun, akan tapi mereka itu betul-betul faham, orang-orang Abu Jahal dan konco-konconya ini betul-betul faham, anna ma'naha la ma'budu haqqun illallah wa anna ibadata ghairihi innama hiya bizzulm. Abu Jahal faham betul bahwa makna la ilaha illallah ini adalah tidak ada ilah yang yang hak, yang benar, tidak ada yang pantas diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan semua yang diibadahi selain Allah itu adalah diibadahi dengan cara yang zalim. Fahal yuqirrun ala anfusihim bidzulm. Otomatis kalau dia pemahamannya seperti ini dan dia tetap nyembah selain Allah, berarti mereka ini mengakui diri mereka ini zalim semua. Gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan Abu Jahal enggak mau. Waduh, sorry dong kok saya dibilang zalim. Enggak, kita ini orang yang hak. Nah, mereka merasa tidak zalim. Jadi mereka enggak mau mengucapkan, enggak mau basa-basi. Nah, orang yang mengucapkan hari ini kebanyakan enggak paham maknanya itu seperti apa. Sehingga mereka terus berbuat zalim, zalim yang akbar, inna syirka la zulmun 'adzim. Jadi ibadah kepada selain Allah itu adalah perbuatan zalim. Sehingga kalau mereka tetap seperti itu, berarti mereka mengakui diri mereka ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Fahaqiqatu ma'na la ilaha illallah hiya ma syarahnahu wa bayyannah. Fa fiha al-jam' baina an-nafi wal itsbat. Jadi ada nafi, ada itsbat, ada pengingkaran, ada pengukuhan. Ada loyalitas, ada permusuhan. Ketika saya bilang permusuhan, atau para ulama menggunakan istilah bara'ah, adawah, permusuhan itu bukan berarti zalim. Tidak. Ini konsepnya harus dibenarkan lagi. Kita memusuhi orang kafir tidak sama dengan kita mendzalimi orang kafir. Tidak. Zalim tidak boleh. Hatta kepada Fir'aun, hatta kepada iblis, tidak boleh kita zalim. Loh, masa bisa zalim sama iblis kalau kita tidak melihat iblis? Bisa. Antum nuduh iblis, iblis enggak berbuat, antum tuduh begitu, itu zalim sama iblis. Enggak boleh. Enggak boleh. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi itu zulm. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia enggak berbuat dituduh seperti itu, enggak boleh. Jadi beda, apalagi sampai menyakiti mereka. Gitu loh. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun Islam mengajarkan kebencian kepada orang kafir, tapi TAPI-nya besar loh ya. Tapi tidak ada agama manapun di dunia ini yang demikian adil dalam memperlakukan musuh-musuh ideologinya seperti Islam. Sudah terbukti bolak-balik. Cuma karena enggak belajar sejarah enggak pernah tahu. Ya. Karena hanya belajar sejarah Eropa dan Amerika, hanya terkesima oleh sejarah mereka yang penuh darah, yang penuh dengan dendam kesumat. Mana ada Eropa Amerika jajah negara kemudian diperlakukan dengan terhormat? Tidak ada. Coba sebutkan negara yang menjajah negara lain kemudian negara jajahannya ini diperlakukan dengan luar biasa, mana? Belanda jajah kita, kita dapat apa? Hah? Diperbudak atau kerja paksa kan? Dikeruk kan kekayaannya. Jepang juga begitu. Ya, mereka ini orang-orang pinter, tapi karena kafirnya mereka, pinternya mereka itu buat nindes bangsa lain. Mereka menjual produk-produk yang bagus. Tapi kalau dipikir-pikir untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan kita? Ya enggak, kemaslahatan mereka lah. Antum perhatikan aja Jepang ini. Jepang ini katanya diem-diem, tapi jahat dia itu. Jahat. Kalau Amerika terang-terangan jahatnya. Ya. Jepang ini diem-diem jahatnya. Kapitalis. Pernah ada mobil nasional yang gold sampai hari ini? Angkat-angkat tayi ayam semua kan? Timor mana ceritanya? SMK mana? SMSM boy? Nah, ada. Mana mobil listrik ciptaan anak bangsa yang bisa jadi mobil nasional? Nggak ada, karena negara kita dijajah sama Jepang. Otomotif ini pokoknya Jepang yang boleh berkuasa. Saya punya sahabat mantan orang Astra. Dia keluar dari Astra, yang di sana ada merek-merek besar ya, ada Toyota, Daihatsu, macam-macam lah di sana, Isuzu juga Astra. Karena ini bawa duitnya bukan transfer, koper-koperan langsung. Biar apa? Setiap ada mau ada merek lain, jangan kan mobil nasional, merek lain aja nggak berani nyaingin Jepang. Amerika aja gak bisa nyanyi Jepang. Sama-sama orang kafir aja gitu mereka. Apalagi sama yang dalam negeri gitu. Gak pernah ada ya, karena mereka ngasih terus. Jangan sampai ini diambil alih oleh yang lain. Jadi kalau mereka ini maju, itu untuk kemaslahatan mereka, untuk kepentingan mereka. Yang lain dapetnya sedikit. Yang mau bekerja sama dengan mereka, mereka kasih. Tapi yang ingin mengambil alih itu, mereka akan sikat. Walhasil gak ada ceritanya orang kafir baik untuk alam semesta, gak ada. Hanya Islam yang kebaikannya untuk alam semesta. Jadi ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang bermusuhan pun, Allah masih memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Innallah katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu menetapkan ihsan, perbuatan baik dalam segalanya, sampai ketika seseorang harus membunuh orang lain, itu bunuh dengan cara paling baik. Nyembelih juga sembelih dengan cara paling baik. Kalau ada yang bilang itu cara barbar, itu karena kegoblokan dia. Mohon maaf, banyak orang goblok, sok pinter. Ya. Siapa bilang cara barbar? Itu cara paling rahim. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Terus kalau itu barbar, yang tidak barbar kayak apa? Nah, di lethal injection, disetrum pakai kursi listrik, sampai kejang-kejang sampai gosong, nah, pakai guillotine, pakai apa? Digantung. Itu cara orang paling cepat matinya dan tidak kesakitan. Penggal kepalanya itu paling cepat, kan intinya mati loh. Mati itu intinya, ya sudah, sama-sama hasilnya mati, matinya paling cepat. Kecuali kalau ada tujuan lain, seperti rajam. Ini ada tujuan lain. Ada hikmah yang sangat besar, kenapa kok dihukum dengan cara seperti itu. Tapi kalau cuma hukuman mati, bagaimana orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain ini dihilangkan nyawanya, maka cara yang paling cepat adalah cara Islam. Dan bisa dijelaskan, soalnya yang belajar kedokteran bisa gampang memahaminya. Kenapa kok dari belakang gak dari depan? Karena kita gak ingin dia banyak keluar darah. Kita ingin dia mati secepat mungkin dengan rasa sakit seminimal mungkin. Makanya diputus urat sarafnya dari spinal cordnya itu, sumsum tulang belakangnya itu ada pusat rasa sakitnya di situ, bukan sakit sebenarnya ya, sakit itu kan di otak. Otak kalau nggak dapat suplai darah juga dia nggak bisa rasa sakit. Tapi intinya adalah langsung diputus di situ, jadi nggak ada gerakan selain itu. Betul-betul nggak ada gerakan. Saya sudah beberapa kali ngeliat, betul. Jarak saya terakhir, bukan terakhir, yang paling dekat itu kira-kira dari pojok sana ke pojok situ lah. Cukup jelas, nggak ada gerakan sama sekali. Lebih cepat daripada tembak mati, lebih cepat daripada gantung, lebih cepat dari suntik lebih cepat apalagi dari kursi listrik. Wah itu nyiksa, luar biasa itu nyiksanya. Kalau sembelih beda lagi. Sembelih dari depan. Bukan untuk nyakiti juga, bukan. Tapi bagaimana supaya darah ini keluar sebanyak mungkin, karena itu berkaitan dengan kesehatan dagingnya nanti. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang non-muslim sendiri. Dia menjelaskan. Dia non-muslim, orang Denmark. Saya pernah menemukan wawancaranya di website resminya cabangnya Robito Alam Islami yang khusus membahas tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok Islam menganjurkan penyembelihan itu memotong salah satu nadi, kerongkongan, saluran pernapasan. Lebih bagus lagi kalau nadi satu lagi juga dipotong, tapi untuk sahnya minimal tiga, salah satu nadi, kemudian saluran makanan dan saluran pernapasan. Apa hikmahnya? Dan kenapa kok disuruh dibiarkan dulu sampai berhenti dia kejang-kejangnya itu? Itu semua subhanallah itu untuk kemaslahatan daging sembelihan ternyata. Ketika dia disembelih dari depan, ya, itu pasokan darah ke otak terhenti. Begitu pasokan darah ke otak terhenti, otak akan segera mati rasa dalam 3 detik. Jadi sakitnya itu cuma 3 detik. Ya, kalau gak percaya silakan. Sakitnya itu cuma 3 detik. Ya, karena gak ada darah lagi ke otak, otak gak bisa merasakan. Buktinya, orang yang dibius, ya, itu dimatikan sistem perasanya dimatikan. Walhasil 3 detik pertama dia kesakitan memang. Begitu keempat dan seterusnya enggak ada lagi darah yang naik ke otaknya dia. Tapi tulang apa sumsumnya tulang belakang ini belum putus. Dia mengatur gerakan-gerakan di bawah kesadaran alias apa istilahnya? Bukan motorik ya. Pokoknya yang mengatur detak jantung, apa gerakan organ-organ internal kita itu apa namanya yang di sumsum tulang belakang sini, sehingga dia masih memberikan perintah kepada jantung agar terus memompa darah, kirim darah ke otak, kirim darah ke otak. Ini otak gawat, bentar lagi mati ini otak. Berhubung jembatannya sudah putus, darahnya keluar terus, nggak nyampe ke otak, jantung kehabisan darah. Diperintahkan kepada anggota tubuh yang lain agar dia berkontraksi otot-ototnya ini, kejang-kejang, untuk mengirimkan sisa-sisa darah mereka ke jantung, supaya jantung kirimkan ke otak. Jembatannya sudah putus, keluar lagi, jadi makin banyak darah yang keluar. Dan darah itu sumber penyakit, begitu yang bersangkutan mati, antibodinya non-aktif semua. Kalau dia hidup, antibodinya aktif. Gak apa-apa, hidup itu darah ada penyakit dibunuh, tapi begitu dia mati, berhenti itu, sehingga kuman-kuman ini berkembang sangat cepat sekali. Makanya bangkai itu nggak boleh dimakan, karena darahnya terjebak di dalam tubuhnya dia. Kecuali kalau sempat disembelih ada yang keluar, tapi kalau nggak ada, darahnya terjebak dalam tubuh mereka sehingga itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Penyembelihan cara Islam adalah penyembelihan yang paling sehat, karena darah sebanyak mungkin keluar dari tubuh, dan kita nggak dianjurkan untuk memutus sampai dia betul-betul diam. Coba antum bablaskan itu besok, putus, gak kejang-kejang lagi dia. Coba aja kalau Idul Adha atau besok beli ayam, potong sampai tel gitu, nanti dia diam. Atau kambing, lihat kalau kambing dipotong, biarkan berusia sampai apa namanya berhenti, ya itu akan lebih bagus darah apa dagingnya, daripada baru keluar sedikit kemudian diputus. Dia kan berhenti, enggak ada lagi kontraksi. Jantung juga enggak berdenyut. Otot-otot juga tidak kontraksi, dan itu kurang bagus karena masih banyak darah yang belum keluar. Jadi itu kulluha hikmah. Orang yang paham, bahkan orang-orang Yahudi masih mempertahankan tata cara seperti ini. Kalau Nasoro, mereka menganggap ini tidak berperi kemanusiaan, kehewanan dia bilang. Kejam buat hewan. Kalau Yahudi enggak, mereka tetap pakai cara-cara ini. nyembelih dalam keadaan sadar, enggak dibius dulu, enggak disetrum dulu, enggak dipingsankan dulu. Nah. Sudah azan ya. Baik. Terkait dengan masalah yuhibbunahum kahubbillah, di sini ada dua penafsiran disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh mana lil mufassirin min as-salafi faman ba'dahum huna qawlan. Di kalangan mufassirin baik dari zaman salaf maupun yang setelahnya ada dua pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Minhum man yaqul yuhibbunahum kahubbillah hiya kulluha fil ladzina takhadhu andadan. Maksudnya ini semua berbicara tentang orang-orang yang musyrik, yakni mereka mencintai tuhan-tuhan mereka seperti mereka mencintai Allah. Penafsiran yang kedua, yuhibbunahum kahubbil mu'minina lillah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Jadi ini maknanya adalah mereka menyamakan antara Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah dalam hal cinta. Ya, mereka menyamakan, memberikan porsi yang sama dalam hal cinta kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, sebagaimana yang mereka berikan kepada Allah. Nah, pemberian porsi yang sama inilah yang dihukumi sebagai perbuatan syirik. Wahyallati ja'alathum min ahli nar. Cinta yang terlalu besar yang mereka tujukan kepada sesembahan selain Allah itu menjadikan mereka menjadi ahlun nar, sebagaimana apa yang Allah firmankan di surat Asy-Syu'ara ketika mengutip ucapan penduduk neraka, penghuni neraka setelah mereka masuk neraka, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Mereka dengan menyesal mereka mengakui kesesatan mereka selama ini di dunia. Tallah, demi Allah, in kunna la fi dhalalin mubin. Dulu kami betul-betul tersesat dengan sesat yang jelas sekali. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami dahulunya menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Dan maklum, sudah sama-sama diketahui, orang-orang musyrik itu tidak menyamakan sesembahan mereka dengan Allah dalam hal menciptakan. Tidak. Mereka enggak punya keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka yang selain Allah itu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Oh enggak. Yang menciptakan Allah. Mereka juga tidak pernah meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu memberikan rezeki sebagaimana Allah. Tidak. Mereka juga tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu memiliki sifat-sifat rububiyah. Al-khalq, al-mulk, ar-rizq, ya, at-tadbir, mengatur alam semesta, memberikan rizki, menguasai, mencipta. Bukan dalam hal itu mereka menyamakan selain Allah dengan Allah. Wa innama sawwahum bi rabbil alamin fil mahabbati wal ibadah. Tapi dalam hal mahabbah, cintanya mereka kepada selain Allah, dan dalam hal bentuk-bentuk peribadatan yang mereka tujukan kepada selain Allah. Baik. Dan dari segi materi penjelasan bab ini sudah cukup ya, insyaallah kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas setelah sholat ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.